بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya yang berikutnya pembahasan tentang sulasi mazid yakni sulasi mazid di salah satu akhrufin sulasi mazid ya, dengan penambahan 3 huruf ya. Kalau yang sesudahnya sudah dibahas sulasi mazid ya, di harfin dengan penambahan 1 huruf dan kemudian di harfa ini dengan penambahan 2 huruf, sekarang yang berikutnya salah sulasi mazid di salah satu akhrufin sulasi majid penambahan 3 huruf dimulai dari bab istaf'ala yuqalu sulasiyu ila wazni istaf'ala. Sulasi diubah bentuknya mengikuti wazan istaf'ala ya, istaf'ala yakni bi ziyadati hamzatil wasli wasini wakai dengan menambahkan hamzah wasal sin dan ka, menambahkan 3 huruf, yang pertama hamzah wasal, yang kedua huruf sin, yang ketiga huruf ka, dan semuanya ditambahkan pada awal kata yakni sebelum kalimat ya, bisa dilihat pada wazannya, diperhatikan istaf'ala di mana huruf-huruf asli diwakili atau digantikan oleh fa, ain dan lam, maka huruf yang lain selain dari itu adalah huruf tambahan hamzah, wasal, kemudian sin, kemudian fa, kemudian baru huruf-huruf yang asli istaf'ala. Jadi penambahan 3 huruf sekaligus di awal kata atau sebelum fa kalimah. Kemudian faedahnya pada bab ini ya, penambahan hamzah, sin dan sa tersebut memberikan beberapa faedah, yakni diantaranya awalan yang pertama li kolabil fi'li untuk menunjukkan kolab ya, meminta atau mencari atau menuntut ya, pada fi'lnya, jadi menunjukkan makna kolab dari fi'l asalnya, dari mujarabnya. Nah, contoh istaghfarallaha, istaghfarallaha, istaghfara ya, dari mujarabnya ghafara, ghafara ya, mengampuni ya. Kemudian dibentuk menjadi istaghfara, maknanya ay talaba minhu al-maghfirata, yakni mencari atau meminta darinya, dari Allah maghfirah, meminta maghfirah, meminta ampunan dari Allah Ta'ala. Ini istaghfara, makna talabul fi'l, jadi meminta atau mencari atau yang semakna dengan itu ya, pada fi'lnya, pada fi'l asalnya atau mujarabnya. Maghfirah ini masdar dari mujarabnya ghafara yaghfiru ya. Jadi istaghfara meminta maghfirah, meminta ampunan ya. Kemudian faedah yang kedua walil wijdani ala sifatin, untuk mendapatkan sifat wijdan, menemukan atau mendapatkan atau memperoleh sifat ya, pada satu sifat. Nah, contoh ista'zamtul amra, wastahsantuhu ista'udhama istahsana dalam kalimat ini ya, kemudian di situ bersama dengan dhamir ta sebagai fa'ilnya ista'udhamtu istahsantu, tapi untuk finalnya ista'udhama istahsana dari azuma dari hasuna dibentuk bab ini wazan ini menjadi ista'udhama istahsana. Maknanya apa? Ai wajadtuhu 'aziman wa hasanan. Ya, aku mendapatkannya, aku menemukannya, aku memperolehnya 'aziman. Aku besar wa hasanan dan bagus. Ya, aku mendapatkannya atau aku menganggapnya sebagai sesuatu yang agung, yang besar dan yang bagus, yang baik. Ini makna ijdan ala sifat, ya, mendapatkan atau menemukan atau menganggap pada satu sifat. Salisan makna yang ketiga, wali tahawuli, untuk tahawul, yakni menunjukkan perubahan, ya, menunjukkan perubahan sesuatu yang berubah dari asalnya atau bentuk asalnya ke bentuk yang lain, ya, berubah. Ini makna tahawul. Nahu, contoh, istahjara qainu. Istahjara dari mujaradnya hajara, ya, kemudian dari isim al-hajar, ya, kemudian dibentuk fi'il mengikuti wazan ini istahjara, bermakna tahawul, ai tahawwala hajaran. Ya, jadi dia apa tadi al-tin, yang dimaksud al-tin ini lumpur, jadi air yang bercampur dengan tanah, ya, al-tin dengan wa, ya, ini air yang bercampur dengan tanah atau tanah yang bercampur dengan air, ya. Jadi tanah yang bercampur dengan air atau lumpur tersebut tahawwala hajaran, berubah menjadi batu. Tahawul, tahawwala, tahawul itu masdarnya. Jadi berubah yang semula lumpur, tanah yang tercampur air tadi, keadaan asalnya kemudian berubah menjadi batu. Ini berbeda, ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, ini makna tahawul. Ya, faedah dari istahjara atau istafala. Kemudian yang berikutnya, rabian, faedah yang keempat, walid takallufi, untuk takalluf. Ya, jadi menunjukkan takalluf, ya, memberatkan diri atau mengusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, ini takalluf. Nahu, contohnya istajra'a, istajra'a dari jara'a dibentuk menjadi istajra'a. Ai maknanya takallafa jara'ata wasyaja'ata. Jadi takallafa, dia berusaha, mengusahakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, membebani dirinya. Al-jara'ata wasyaja'ata, keberanian. Jara'ah itu semakna dengan syaja'ah, keberanian. Jadi dia berusaha memberanikan diri, ya, dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dia usahakan, ya. Ini makna dari istajra'ah, ya, makna takalluf. Yang berikutnya, khamisan, makna yang kelima, wali makna fa'alal mujarrabi. Ya, istaf'ala tadi juga bisa digunakan untuk makna fa'ala yang mujarrab. Jadi semakna dengan mujarrabnya. Sama maknanya sebagaimana pada mujarrabnya. Nahu, contoh, istaqarra ay qarra. Istaqarra wazan, mengikuti wazan istaf'ala dari fi'il mudha'af, nanti akan disebutkan bentuk-bentuknya. Nah, istaqarra ini maknanya sama sebagaimana pada mujaradnya, yakni qarra. Qarra itu mujaradnya dibentuk mengikuti wazan istafala, dan karena itu mudha'af maka menjadi istaqarra. Maknanya sama, qarra menetap atau tinggal, istaqarra juga semakna menetap atau tinggal. Kemudian sadisan makna yang keenam, walil mutawa'ati, untuk mutawa'ah. Mutawa'ah menunjukkan hasil, atar atau akibat dari fi'il lazim, dari fi'il muta'addi yang sebelumnya. Nahu, contoh arahahu. Araha ini muta'addi, dhamirha sebagai maf'ul bihnya. Kemudian mutawa'ahnya, hasilnya atau pengaruhnya atau akibatnya, fattaraha, menjadi fattaraha. Ini istaraha, wazan istaf'ala dengan jenis aswaf nanti akan disebutkan. Makna dari istaraha ini mutawa'ah dari araha. Araha membuat tenang, membuat nyaman atau mengistirahatkan, membuat istirahat, tenang, nyaman. Ini makna araha. Kemudian istaraha bermakna dia menjadi tenang, menjadi nyaman atau beristirahat. Istirahat dari bahasa Arab istiraha, fi'ilnya ini istaraha. Istirahat, tenang, nyaman, semacam itu ya. Istirahat. Araha mengistirahatkan, istaraha menjadi beristirahat. Ini beberapa makna dari wazan istaf'ala. Tentunya sesuaikan dengan siapul kalam untuk mengetahui makna-makna pada setiap fi'il yang dibentuk menjadi wazan ini. Kemudian yang berikutnya, wazannya pada mustaqatnya, pada perubahan bentuknya dari ma'wi, mudhari dan seterusnya disebutkan yang paling atas ya, istaf'ala bentuk ma'wi, kemudian mudhari'nya yastaf'ilu. Pada mudhari' hamzah wasal dihilangkan, yastaf'ilu. Kemudian masdarnya istif'alan. Masdarnya menjadi istif'alan. Kemudian masdar ini wa mustaf'alan, kemudian isim fa'il sebagaimana kaidah secara umum. Dari fi'il mudhari' huruf mudhari'ah diganti min dhammah sebelum akhir di kasrah, huruf sebelum akhir di kasrah. Fahuwa mustaf'ilun, fahuwa mustaf'ilun. Wadzaka isim maf'ulnya mustaf'alun. Mustaf'alun dari fi'il mudhari' huruf mudhari'ah diganti min yang dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di fathah, mustaf'alun. Kemudian amrnya istaf'il, istaf'il dari mudhari'nya yastaf'ilu dengan menghilangkan huruf mudhari'ah. Ketika huruf mudhari'ah dihilangkan maka hamzahnya muncul, karena awal kata ketika huruf mudhari' dihilangkan menjadi sukun. Yastaf'ilu ketika ya'nya dihilangkan itu akan berawalan sukun, maka dimunculkan hamzahnya menjadi istaf'ilu, menjadi istaf'il, menjadi istaf'il, jadi huruf yang akhir di sukun. Kemudian nahinya fi'il mudhari' yang majzum, adanya la nahiyah menjadi la tastaf'il. Kemudian isim zaman wal makan bentuknya, lafadznya sebagaimana isim maf'ul, mustaf'alun, mustaf'alun. ini perubahannya. Wazannya ditunjukkan dalam garis yang paling atas bagaimana biasanya. Kemudian contoh yang sahih salim, ya, tentunya akan sesuai dengan wazan, ya, sesuai setelah dengan wazannya. Contoh istakhraja, istakhraja, yastakhriju, istikhrajan, wa mustakhrajan, fahuwa mustakhrijun, wa zaka mustakhrajun, istakhrij, la tastakhrij, mustakhrajun, mustakhrajun. Jadi sesuai dengan wazannya. Contoh yang berikutnya, istaghfara, coba diubah. Kita free istaghfara, yastaghfiru, berikutnya. Istighfaran. Wa mustaghfaran. Fahuwa. Fahuwa mustaghfirun. Wazat mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun ya mustaghfarun mustaghfarun ya, istighfar yastaghfiru, kemudian masdarnya istighfaran, jadi istighfar ini bentuk masdar dari istighfar. Kemudian orangnya yang berbuat istighfar, yang melakukan istighfar, maka disebut mustaghfir ya. Zat yang dimintai, ghufran dimintai maghfirah, mustaghfar yang dimintai ampunan, ya, dan seterusnya. Jadi dengan adanya perubahan-perubahan bentuk itu menghadirkan makna-makna tersebut sesuai dengan masing-masing bentuknya. Istahsana, berikutnya juga istahsana. Istahsana yastahsinu Kemudian yang berikutnya bentuk yang mudha'af. Ain kalimah dan lam kalimah huruf yang sama. Contohnya dari mudharatnya madda dibentuk mengikuti wazan istaf'ala. Ya, hasilnya ini menjadi istamadda. Istamadda. Ya, tentunya kalau dilihat aslinya, hasil asalnya atau aslinya akan sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh yang sahih salim tadi, yakni akan menjadi apa? Hitam dada. Okay. Kalau dilihat secara asal, pada mudha'af akan menjadi hitam dada sesuai dengan wazannya istaf'ala, tetapi karena ain kalimah dan lam kalimah huruf yang sama, dan sebagaimana yang didapatkan pada mudha'af ini huruf yang sama tersebut kemudian ilham dijadikan satu dengan tasydid, maka hasilnya dari istamjada menjadi istamadda. Huruf yang sama ilham kemudian fa kalimat yang semula sukun menjadi fathah, ya. Jadi ketika huruf yang sama itu dhom, fa kalimatnya menjadi fathah, ya. Karena dhom kan yang pertama menjadi sukun, ya. Sehingga akan bertemu dua huruf sukun, ini tidak bisa. Sehingga apa, fa kalimat dia diberi harokat fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun dengan yang sesudahnya, ya. Jadi menjadi tamadda, ya. Ini kemudian perubahannya istamadda yastamiddu istimdadan, ya. Pada masdar huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah itu dipisahkan oleh alif, ya, ada alifnya, sehingga apa, menjadi terurai, menjadi terpisah, tidak idgham karena ada yang memisahkan, ya. Jadi kalau dua huruf yang sama itu ada pemisahnya atau huruf yang memisahkan, maka itu tidak idgham, ya, pada bentuk masdar, ya, istimdadan. Kemudian masdar ini mustamaddan, ya, fahuwa, kemudian isim fa'alnya mustamiddun, ya, mustamiddun. Dari mudhari'nya tadi yastamiddu, ya, yastamiddu, ya, kalau dilihat asalnya juga tadi terlewatkan, jadi yastamiddu pada mudhari' asalnya juga sebagaimana wazan yastamdidu, ya. Kemudian ketika di idghamkan, ya, yastamdidu huruf yang sama idgham, maka harakat kasrah yang pada ain kalimah itu digeser, dipindah ke huruf sebelumnya, sehingga menjadi yastamiddu, ya, menjadi yastamiddu. Kemudian dari mudhari ini yastamiddu dibentuk isim fa'il, ya, menjadi mustamiddun. Jadi huruf sebelum akhir, yang asalnya pada ain kalimah, harakatnya bergeser ke sebelumnya, ya, kasrah ini bergeser ke sebelumnya, mustamiddun, ya. Wadaka mustamaddun, adapun isim maf'ulnya fathahnya juga bergeser ke fa kalimah, bukan pada ain kalimah karena itu idgham, maka fathah bergeser ke sebelumnya pada fa kalimahnya, sehingga menjadi mustamaddun. Ini, ya, jadi ini isim fa'il mustamiddun, isim maf'ul mustamaddun. Kemudian amrnya, fil amrnya istamidda, dari mudhari' yastamiddu, menjadi istamidda, ya. Huruf akhir asalnya sukun, tetapi karena bertemu dua huruf sukun, dal yang idgham, yang pertama sukun, kemudian yang kedua pada bentuk amr juga sukun, maka dihindari dengan memberi harakat pada dal yang kedua pada lam kalimah dengan fathah menjadi istamidda. Ya, kemudian nahinya la tastamidda, ya. Bagaimana amar tadi akhirnya di fathah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun, la tastamidda. Kemudian isim zaman wal makan mustamaddun, mustamaddun sebagaimana bentuk pada isim maf'ul. Baik. Contoh untuk yang mudha'af tadi apa? Istaqarra. Contoh yang lain untuk mudha'af. Istaqarra. Ya, istaqarra. Mudhari'nya bagaimana? Yastaqirru. Kemudian masdarnya? Istiqraran. Ya, istiqraran. Ya, wa mustaqarran. Ya. Kemudian isim fa'il mustaqirran, ya. Isim maf'ul mustaqarran, amrnya istaqirra, nahinya la tastaqirra, isim zaman wal makan mustaqarrun mustaqarrun. Ya. Ini isim zaman ataupun isim makan, mustaqarrun berarti tempat untuk menetap, tempat untuk tinggal, mustaqarrun. Ya. Ini. Yang berikutnya jenis lisal. Jadi fa kalimah berubah huruf illah. Dan sebagaimana biasa, misal ada dua macam, dua jenis, misal wawi dan misal yai. Untuk yang misal wawi, perhatikan contohnya istautaqa. Dari mujarabnya wataqa yatiqu, dibentuk pada wazan ini, pada bab ini menjadi istautaqa. Ya, wawunya ya, tetap dengan wawu pada bentuk mudhari, dan jika pada bentuk mudhari yastautiqu. Ya, jadi yang asal dulu mawi mudhari istautaqa yastautiqu. Wawunya tetap dengan wawu sebagai huruf asli. Kemudian bentuk masdar menjadi istitaqan. Ternyata apa? Wawunya diubah, diganti menjadi huruf ya. Kenapa? Karena sebelum wawu itu kasrah. Jadi asalnya istiu. Istaqan. Sesuai dengan wazannya istif'alan, pada istautaqa akan menjadi istiu. Istaqan. Ada wawu sukun, kemudian sebelumnya kasrah. Maka wawunya kemudian diubah menjadi iya, sehingga menjadi istitaqan. Jadi supaya wawu itu sesuai dengan huruf sebelumnya yang berharokat kasrah, sehingga wawu diubah menjadi huruf iya. Ini pada masdar. Kemudian masdar ini wa mustautaqan, tetap dengan wawu, fahuwa mustautiqun, wawu asli, wa zaka mustautaqan. Isim maf'ul juga dengan wawu, huruf aslinya. Kemudian yang berikutnya istautiq amr, la tastautiq nahinya, tetap dengan wawu, huruf aslinya tidak berubah. Kemudian isim zaman wa makan, mustautaqun mustautaqun, sebagaimana bentuk isim maf'ul. Jadi pada misal wawi, wawu tetap dengan wawu pada semua bentuk kecuali masdar. Ya, masdar tadi wawunya berubah menjadi ya supaya sesuai dengan kasrah yang sebelumnya. Ya. Kemudian untuk yang misal ya'i, fa kalimah huruf aslinya adalah huruf ya. Contohnya istayqadha, dari mudharatnya yaqadha. Yaqadha atau yaqidha, nanti bisa dicek. Kemudarannya ya qadha ya yaqidhu, kemudian dibentuk pada wazan ini menjadi istayqadha. Menjadi istayqadha. Kemudian perubahannya mudharinya menjadi yastayqidhu. Ya-nya sebagai huruf asli tetap dengan ya pada fa kalimah. Pada masdar istiqazan, ya pada masdar ini adalah huruf asli istiqazan, dan sebelumnya itu kasrah sudah sesuai, jadi ya sudah tetap dengan ya-nya huruf yang asli, tidak diubah. Kalau wawu tadi diubah supaya sesuai dengan kasrah sebelumnya, tapi kalau ini sudah ya sudah sesuai dengan kasrah, ya tetap dengan ya, tidak diubah. Istiqazan. Kemudian masdar ini wa mustayqazan, fahuwa mustayqizun, wa zaka mustayqazun, istayqiz, la tastayqiz, mustayqazun mustayqazun. Jadi pada misal ya'i, huruf ya pada fa kalimah tetap dengan ya sebagai huruf asli pada semua bentuk, ya, ya-nya tidak berubah. ya, yaknya tetap tidak berubah, ya, ini. Dan perubahannya secara umum juga sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh yang sahih, yang salim. Pada misal wawi maupun misal ya'i, ya, bentuk-bentuknya tetap sama sebagaimana wazannya. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jenis yang berikutnya yaitu ajwaf. Ajwaf yakni ain kalimah berupa huruf ilah, dan ada dua macam sesuai dengan huruf asli pada ain kalimah, yakni wawu ataukah ya. Sehingga ada dua macam, ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Untuk yang wawi dicontohkan pada kata istajaba yastajibu. Okay. Ini ajwaf wawi. Berarti mudharabnya apanya apa? Jaba yajibu. Dan ini sudah sering kali digunakan, ya. Ini mudharabnya jaba yajibu. Jawaban, ya, jadi jawab itu masdarnya. Ini adalah ajwaf wawi. Jadi ain kalimah huruf aslinya adalah huruf wawi. Ketika dibentuk mengikuti wazan istaf'ala, ini kemudian menjadi, hasilnya menjadi istajaba. Okay. Istajaba. Okay. Kalau dilihat asalnya, dia akan sesuai dengan wazannya, yakni istajwaba. Ya, karena dia ajwaf wawi, hasil asalnya adalah istajwaba. Kemudian wawunya diubah, diganti menjadi alif. Dan karena itu alif, wawunya diubah menjadi alif, maka sebelum alif harus dipatah. Sehingga menjadi istajaba. Okay. Dari istajwaba menjadi istajaba. Wawu berubah menjadi alif, dan sebelum alif harus di fathah. Ini berubah pada ajwab. Kemudian mudhari'nya yastajibu. Ya, mudhari'nya menjadi yastajibu. Ya, wawunya berubah menjadi ya. Ya, wawunya diubah menjadi ya, kemudian sebelumnya di kasrah. Ya. Ya, tentunya kalau dilihat atau ingin diketahui asalnya sesuai wazan. Jadi asal itu pasti semua sesuai dengan wazannya. Tapi kemudian ada perubahan. Ya, jadi asalnya apa? Yastajibu. Okay. Yastajibu. Bagaimana wazannya yastajibu? Kemudian wawunya diubah menjadi ya, dan sebelumnya kemudian dikasrah, okay, menjadi yastajibu. Ini perubahannya. Yeah. Kemudian masdarnya istijabatan. Ini juga huruf ilah berubah menjadi alif, ya. Jadi kalau wazannya istif'alan, istijwaban, ya, hasil asalnya, ya, kalau dilihat istijwaban, dan perhatikan pada masdar ini ada tambahan alif pada wazan istif'alan, istifrajan. Ada alif tambahan pada bentuk masdar. Yeah. Pada ajwaf, hasil asalnya akan menjadi istijwaban. Kemudian wawunya ini pada istijwaban, wawunya diganti menjadi alif. Yeah. wawunya diganti menjadi alif. Nah, dan kemudian sebelum alif harus fathah. Yang semula sebelum wawu sukun, ketika wawu diganti alif, maka sebelumnya harus fathah. Kemudian apa? Ketika wawu tadi diganti alif, maka akan bertemu dua alif. Alif yang berubah dari wawu dan alif tambahan pada mesjar. Yang semacam ini tentunya tidak bisa bertemu dua alif. Sehingga apa? Alif yang tambahan pada mesjar ini dihilangkan. Ya. Dan digantikan dengan tak takni di akhirnya. Ya. Digantikan dengan tak takni di akhirnya. Ya, ini. Sehingga menjadi istijabatan. Ya, istijabatan. Ya, jadi tak takni yang ada di akhir ini pengganti dari alif tambahan pada masdar yang sebelum lam kalimat. Jadi karena tadi wawunya diganti alif, maka alif tambahan masdar kemudian diganti menjadi tak takdir yang akhir. Ini masdarnya istijabatan. Kemudian masdar mimi wa mustajaban. Ini juga wawunya diganti alif, mustajaban. Fahuwa mustajibun, isim fa'alnya mustajibun dari mudhari yastajibu menjadi mustajibun. Ya. Mengganti huruf mudhari'ah dengan min dhammah. Ya, kemudian wawu yang akhir atau dia dari mudhari' yastajibu maka tetap dengan semacam ini, artinya huruf sebelum akhir yang awalnya dia kasrah, kasrahnya digeser ke sebelumnya. Oke, pada fa kalimat huruf sebelum akhir ini diubah menjadi ya, menjadi seperti ini, mustajibun. Jadi kasrahnya ini digeser ke sebelumnya. Ya, mustajibun. Ya, kalau asalnya juga sama tadi, mustajibun, kemudian wawunya diganti ya, kasrah. Ya, kasrah bergeser ke sebelumnya. Wazaka mustajabun, isim maf'ulnya menjadi mustajabun. Huruf illah yang sebelum akhir diubah menjadi alif, maka yang sebelumnya menjadi fathah. Ya, ini isim maf'ulnya mustajabun. Kemudian amrnya istajib. Ya, istajib dari mudhari' yastajibu. Ya, dibentuk amr menjadi istajib. Di situ ya, apanya istajib bertemu dua huruf sukun yaitu ya sukun dan ba yang sukun. Ya, maka ain kalimah yang sukun dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ya, sehingga menjadi istajib. Pada nahi juga demikian, la tastajib ain kalimah atau huruf illah dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ya, ini. Kemudian isim zaman wal makan mustajabun mustajabun, bagaimana bentuk isim maf'ul. Jadi pada asyraf wawi. Kemudian yang asyraf ya'i dicampahkan istabana yastabinu. Dari mujaramnya bana yabinu bayanan. Jadi bayan, jelas, terang. Fi'ilnya bana yabinu. Di situ tampak ain kalimah huruf ya apanya. Bayan ini ain kalimah huruf ya. Kalau tadi jawabannya subuh tulen jawaban, ini ain kalimah huruf wawu yang asyik wawu tadi ya. jawab kasih rawi dan bayan kasih wakaf ya ini. Nah di sini untuk mengikuti wazan istaf'ala menjadi istabana. Prinsipnya seperti yang kasih rawi tadi, hanya saja berbeda asal hurufnya. Kalau yang kasih rawi asalnya wawu, kalau yang kasih rawi ya ini, akhirnya adalah fi'al. Jadi istabana asalnya istab'iyana, ya istab'iyana dengan ya, kemudian ya di dengan ya, yaknya sudah diubah menjadi alif dan sebelumnya fathah menjadi istabana. Kemudian pada mudhari' yastabinu ya ini asli karena ini adalah ya'i dan asalnya adalah yastabinu, asalnya yastabinu kasrah pada ya pada ain walimah dengan ya yang asli, tetapi kemudian harokat itu digeser ke sebelumnya, ya-nya sukun kemudian kasrahnya bergeser ke sebelumnya menjadi yastabinu. Jadi yang terjadi di sini adalah nakal pergeseran atau perpindahan harokat asalnya yastabinu menjadi yastabinu. Jadi pergeseran, perpindahan harokat. Kalau hurufnya tetap kembali ke aslinya, tetapi harokatnya bergeser, berpindah. Yeah. Kemudian masdarnya istibanatan. Ini juga prinsipnya sama dengan yang wawu tadi. Asalnya iya, istibyanun, istibyanun atau istibyanun. Kemudian iya-nya diganti alif. Dan alif tambahan masdar digantikan oleh ta'kaid yang di akhir. Ya. Istibyan. Ya. Istibyanun. Ya. Kalau dalam urutan di dinasab ya istibyanun. Tapi kalau asalnya dengan dhammah marfu' istibyanun. Ya, ya-nya diganti dengan alif. Ya, ya ini diganti alif dan tentunya sebelum alif harus fathah. Kemudian alif tambahan masdar diganti dengan ta ta'kid yang akhir menjadi istibanatan. Ya, jadi ketika pada masdar ada alif, ya, alif tambahan pada bentuk masdar yang letaknya sebelum lam kalimah sebelum huruf akhir. Kemudian ketika alif tambahan masdar itu dihilangkan, biasanya nanti digantikan dengan ta'kid di akhir. Nanti bisa diperhatikan pada bab-bab yang sebelumnya, ya, sulasi mazid yang sebelumnya diperhatikan. Coba pada terutama pada ajwa biasanya, ya. Jadi ketika masdar ada alif tambahan, ya pada bentuk masdar ada alif tambahan. Misalkan pada bab af'ala nanti masdarnya if'alun, ini ada alif tambahan. Ya, kemudian pada ajwa, biasanya pada ajwa nanti alif ini kemudian dihilangkan, alif tambahan pada masdar dihilangkan, maka nanti akan digantikan dengan ta ta'kid di akhir. Ya, nanti pada bab yang kemarin kita perhatikan akan terjadi seperti itu. Ya, ini. Kembali ke sini ya. Jadi ini masdarnya istibanatan. Kemudian masdar ini wa mustabanan fa huwa ism fa'ilnya mustabilun. Ini juga pergeseran atau perpindahan harokat asalnya mustabilun kemudian kasrahnya bergeser ke sebelumnya menjadi mustabilun. Ya. Wazaka mustabanun, ya-nya berubah menjadi alif, kemudian tentunya sebelum alif harus fathah. Asalnya mustabyanun, sesuai dengan wazan mustabyanun, kemudian ya-nya diganti alif dan sebelum alif harus fathah atau harokat fathah bergeser ke sebelum alif, mustabanun. Ini isim maf'ul. Kemudian fi'il amr istabin dengan menghilangkan ya ya, karena bertemu dua huruf sukun. Nahi juga demikian, la tastabin menghilangkan ya ain kalimahnya. Kemudian isim zaman wal makan sebagaimana isim maf'ul bentuknya mustabanun mustabanun. Ini yang terjadi pada aswaf seperti ini ketika dibentuk mengikuti wazan istaf'ala. Yang berikutnya jenis naqis lam kalimah berupa huruf illah. Ada dua macam naqis wawu dan naqis ya'i sesuai dengan asli huruf illah tersebut. Dicontohkan untuk yang naqis wawu istarsha dari mujarabnya rasha yarshu Rishwah Rishwatan ini. Nah disitu tampak lam kalimah wawu, huruf akhirnya adalah wawu, Rosha Yarsu Rishwatan. Dibentuk mengikuti wazan istaf'ala menjadi istarsha. Pada maudhi wawu yang akhir ini berubah menjadi alif. Berubah menjadi alif. Istarsha. Kemudian mudhari'nya yastarshi. Asalnya karena itu wawu, ya tentunya wawu. Asalnya apa? Yastarshiwu. Ya dengan wawu, yastarshiwu. Kemudian wawunya diubah, diganti menjadi ya karena sebelumnya kasrah. Supaya sesuai sehingga menjadi yastarshi. Nah, itu pun harakatnya juga dari sisi harakat aslinya boma, hakikatnya boma, yastarshiyu atau yastarshiwu menjadi yastarshiyu, kemudian domahnya ditakdirkan tidak ditampakkan menjadi yastarshi. Kemudian maksudnya istirsha'an, asalnya dengan wawu istirsha'wan, kemudian wawunya diganti hamzah istirsha'an. Maksudnya ini wa mustarshan, wawunya diubah menjadi alif. Isim fa'il fahuwa mustarshin, dari mudhari'nya tadi yastarshi, wawu diubah ya, kemudian dibentuk isim fa'il ya yang akhir dihilangkan pada bentuk nakirah mustarshin. Kalau ada alif lam ya-nya muncul kembali al mustarshi, domahnya ditakdirkan al mustarshiyu, kemudian domahnya ditakdirkan tidak ditampakkan menjadi al mustarshi. Tapi kalau tanpa alif lam, ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin sebelumnya, mustarshin. Wazaka mustarshan, isim maf'ul, ya-wawu yang akhir, ini diubah menjadi alif, atau dari mudhari' tadi, huruf illah yang akhir, diubah menjadi alif, dan sebelumnya fathah, mustarshan. Mustarsha. Ini. Amarnya istarshi karena huruf illah atau karena huruf akhir adalah huruf illah, maka pada bentuk amr dan juga pada nahi nanti huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Istarshi la tastarshi, huruf illah akhir dihilangkan pada bentuk amr dan pada mudhari' yang lebih dulu pada nahi la tastarshi. Kemudian isim zaman wa makan seperti isim maf'ul bentuknya mustarshan mustarshan. Ini pada naqis wawu. Pada naqis ya'i istalqa, dari mujarabnya laqiya yalqa. Laqiya maudhunya sudah tampak di situ ya, lam kalimah berubah huruf ya laqiya. Yalqa pada mudhari' diganti alif. Kemudian dari lafiyya yalqa dibentuk mengikuti istaf'ala menjadi istalqa. Ya yang akhir berubah menjadi alif pada bentuk mawi. Istalqa. Kemudian pada mudhari' yastalqi. Kembali ke aslinya dengan ya. Dan harakatnya ditakdirkan, tidak ditampakkan. Apanya yastalqiyu. Bermahnya dihilangkan secara wafat, ya, tidak ditambahkan. Yastalfi. Kemudian masker istilqaan, asalnya dengan ya istilqaan, ya-nya diganti hamzah. Okay. Masker ini wa mustalqan huruf ilah yang akhir diganti dengan alif, ya-nya diganti alif. Fahuwa mustalqin. Ya yang akhir dihilangkan asalnya, atau kalau ada alif lam atau ma'rifah nanti ya muncul kembali al-mustalqi. Tetapi kalau nakirah ya tanpa alif lam ya hilang, diganti dengan tanwin sebelumnya mustalqin. Wa dzaaka mustalqan, ya yang akhir diganti dengan ham, diganti dengan menjadi alif ya sebelumnya fathah. Karena itu maksal ya sebelum huruf akhir fathah mustalqan. Kemudian fil amr dan juga nahi sebagaimana tadi huruf ilah yang akhir dihilangkan. Istalqi la tastalqi. Isim zaman wal makan bentuknya seperti isim maf'ul mustalqan mustalqan. Ini nahi. Kemudian yang berikutnya lafi. Dua huruf ilah pada kata ini, yang pertama lafiz mafruq, yakni huruf ilah pada fa kalimah dan pada ain kalimah, dicontohkan istaufa dari mujaradnya wafa yafi menjadi istaufa. Ya, untuk yang wawu atau fa kalimah huruf wawu perhatikan. Seperti pada misal wawi, kemudian huruf ilah yang akhir pada lam kalimah, ya, yang ini untuk istaufa tadi wafa yafi, berarti afanya adalah ya. Ini nanti seperti nafir yai. Jadi wawunya seperti misal wawu atau fa kalimah seperti misal wawu, kemudian lam kalimah. Ya, lam kalimah yang aslinya ya seperti nafid ya'i. Perhatikan perubahannya. Istaufa yastaufi istifa'an. Pada masdar tadi wawu berubah menjadi ya. Kemudian yang akhir huruf ilah yang akhir yang asalnya ya berubah menjadi hamzah. Istifa'an ya, sesuai dengan masing-masing tempatnya ya. Tadi misal wawi dan nasesiai. Kemudian masdar ini wa mustaufan fahuwa mustaufin wa zaka mustaufan istaufi la tastaufi mustaufan mustaufan. Ya, jadi wawu pada fa kalimah seperti misal wawi tetap dengan wawu. Kemudian huruf ilah yang akhir seperti nafid ya'i yang asalnya ya tadi. Okay. Kemudian yang lafiz makrun ain kalimah dan lam kalimah huruf ilah. Nah di sini untuk yang ain kalimah huruf ilah, dicontohkan ya istarwa asalnya wawu, tetapi tetap dengan wawu, artinya dia tidak sama dengan atiwaf wawu tadi. Kenapa? Kalau atiwaf wawu tadi berubah menjadi istajaba, wawunya berubah menjadi alif dan bentuk-bentuk berikutnya juga berubah wawunya. Tetapi pada lafiz makrun, ain kalimah yang huruf wawu itu wawunya tidak berubah, tetap dengan wawu kembali ke aslinya. Kenapa? Karena sesudahnya juga huruf ilah, lam kalimah juga huruf ilah. Sehingga kalau misalkan kedua-duanya berubah ya nanti tidak nyambung, tidak bisa, misalkan wawu berubah menjadi alif, kemudian yang akhir juga berubah menjadi alif, tentunya tidak bisa bertemu dua alif, sehingga apa? Yang ain kalimah tetap kembali ke aslinya dengan wawu, adapun yang berubah itu pada lam kalimah yang akhir. Dan ini juga pada beberapa bab sebelumnya juga seperti ini. Jadi pada lafiz maqrun itu yang ain kalimah biasanya kembali ke asli, adapun yang berubah itu pada lam kalimahnya. Jadi tidak mesti sama dengan ijwab pada ain kalimah untuk yang lafiz maqrun, ya, tidak mesti sama. Ya, tergantung ijwabnya. Ya, yang jelas ya, ain kalimah ini kembali ke huruf aslinya. Kemudian yang lam kalimah itu yang bisa berubah-ubah pada setiap bentuknya sesuai dengan nafis, ya, sesuai dengan nafis ini. Contoh, perhatikan contoh-contoh ini. Istarwa yastarwi, ya, istirwaan wa mustarwan fahuwa mustarwin wazaka mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Jadi wawu ya tetap dengan wawu pada ain kalimah, tidak berubah ke huruf ilah yang lain, tetap dengan wawunya. Adapun lam kalimah yang aslinya ya di sini pada contoh ini, ya, lam kalimah huruf ilah pada contoh ini aslinya adalah ya, itu yang berubah sebagaimana perubahan pada nafiz. Ini pada fi'il fi'il mu'tal. Ya, dari tadi mu'tal dengan ijwab, nafiz dan lafiz. Ya. Dicontohkan perubahan-perubahannya ketika dibentuk mengikuti wazan istaf'ala. Kemudian yang berikutnya jenis mahmud. Ya, ini ada hamzahnya pada kata-kata tersebut. Bagaimana biasanya, dan di sini pada bab ini mahmud ini juga ada lengkap, ada mahmud fa, hamzah pada fa kalimah, ada mahmud ain pada ain kalimah, dan ada pula mahmud lam, hamzah pada lam kalimah. Ya, baik. Kemudian perhatikan hamzah tersebut pada masing-masing bentuk sesuai dengan letaknya tadi, fa kalimah, ain kalimah atau lam kalimah. Ketika dibentuk mengikuti wazan istaf'ala dengan perubahan-perubahannya, yang mahmud fa istaq mana? Coba dibaca. Istiqmanan istiqmanan wa mustaqmanan fahuwa mustaqminun wa dhaka mustaqmanun istaqmin la tastaqmin mustaqmanun mustaqmanun, sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh yang salim, hamzah tetap dengan hamzah, tidak berubah. Pada mahmud ain dibaca istiqmanan wa mustaqmanan fahuwa mustaqmanun wa dhaka mustaqmanun istaqmin la tastaqmin mustaqmanun mustaqmanun. Ya, dari mujarannya ra'asa yar'atu menjadi istar'asa yastar'itu istir'asan, dua hamzah, hamzah kemudian diikuti alif, digantikan dengan mat dalam penulisan, tetapi tetap asalnya sama, ucapannya sama, istir'atan ya. Itu dalam penulisan ketika hamzah kemudian jadi alif ya, ditulis dengan mat istir'atan, artinya apa? Tidak mengubah bentuk ya. Bentuknya tetap sesuai dengan wazun, tidak berubah. Sama istir'atan, istif'alan, sama. Hanya menulisnya yang berbeda, tapi tetap sama bentuknya ya, sesuai wazannya. Wa mustar asan fahuwa mustar isun wa zaka mustar asun istar is la tastar la tastar is la tastar is mustar mustar asun mustar asun ya, semuanya sesuai dengan wazan ya, tidak ada perubahan pada hamzah tersebut. Ini mahmud ain. Yang berikutnya mahmud lam. Istabro'at yastabri'u istibro'at wa mustabro'an fahuwa mustabri'un wa bata mustabro'un tabri' la tastabri' mustabro'un mustabro'un. Ya, dari baro'a yabro'u bari'a yabro'u menjadi istabro'a yastabri'u istibro'an. Ini akhirnya hamzah, tapi hamzah di sini asli ya, istibro'an. Bedakan dengan yang nakhis tadi, hamzahnya perubahan dari wawu atau dari ya. Tetapi untuk yang mahmud, hamzah akhir pada masdar ini asli istibra'an. Wa mustabra'an fahuwa mustabri'un wa zaka mustabra'un istabri' la tastabri mustabra'un mustabra'un. Jadi sesuai dengan wazan, tidak ada perubahan pada hamzah tersebut. Jadi mahmud itu seperti pada wazan, karena mahmud ataupun huruf hamzah ini termasuk huruf yang sahih, sehingga secara umum kebanyakan dia akan sesuai dengan yang sahih sekali, sesuai dengan wazan, tidak ada perubahan pada hamzah tersebut. Secara umum kebanyakan demikian. Ini pada bab istab'ala, contoh-contoh perubahannya bagaimana disebutkan di sini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini sulasi mazid di salah satu ahrufin ya, dengan tambahan 3 huruf, dan ada 4 bab untuk sulasi mazid di salah satu ahrufin dengan tambahan 3 huruf. Ini baru bab yang pertama ya. Dan sesudah ini masih ada 3 bab untuk salah untuk mazid di salah satu ahruf, mazid dengan 3 huruf. Hanya saja yang bab berikutnya ini ringkas ya, karena contohnya juga sedikit, jenis fi'ilnya juga sedikit, hanya 1 atau 2 saja. Kita dibaca terlebih dahulu pada bab berikutnya, pada halaman berikutnya juga 3 bab pada sulasi mazid yang ditambahkan 3 huruf. Insya Allah pembahasan di waktu yang akan datang untuk dipelajari dulu, dibaca dulu. Alakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.